asap indah yang ku rasakan memang seperti ku siakan, karena ku ingat tak baik jika terlalu banyak ku pendam sendirian. Dingin malam tak seindah yang pernah ku rasakan saat undang-undang datang menelan semua kawan terbaik, oh, yang pernah ku kenal. Yeah. Asap indah yang dulu pernah ku rasakan kini takkan mungkin bisa aku hembuskan. Asap indah yang dulu jadi teman setia kini malah semakin dekat dia celaka. Entah salah siapa, yang ku tahu dia tetap indah. Tak seindah yang pernah ku rasakan saat undang-undang datang menelan semua kawan terbaik, oh, yang pernah ku asap indah yang dulu pernah ku rasakan kini takkan mungkin bisa aku hembuskan. Asap indah yang dulu jadi teman setia kini malah semakin dekat dia celaka. Entah salah siapa, salah siapa.